Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin. Wa ba'd. Ikhwan dan akhawat, muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melampahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat afiah, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Syukur ini memang harus kita pelajari, karena kebahagiaan hanya bisa kita dapatkan dengan cara bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwah dan akhawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul di sini bertemu karena Allah, dan alangkah sedikitnya usaha dan upaya kita karena Allah. Dan kita mengharapkan pertemuan ini ikhlas pada Allah. Karena yang ikhlas yang hanya bisa mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan saya yakin bahwa kehadiran para ikhwan dan akhwat, saudara dan saudari untuk hadir di sini tidak lain dan tidak bukan adalah keikhlasan itu. Mungkin di antara antum ada yang mempunyai problema dan permasalahan, dan siapa pula manusia yang tidak mempunyai permasalahan, dan anda telah melakukan usaha dan upaya untuk menyelesaikan dan memecahkan permasalahan tersebut. Demi Allah, sesungguhnya menghadiri majlis ta'lim adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan. Kita mendapatkan terselesainya sebuah problema karena kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak melulu kita harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berpeluh, dengan berletih. Kita akan memiliki Allah. Kita memiliki Zat yang Maha Kuasa, yang ia jika seandainya berkehendak, kun fayakun. Ketika dia berkeinginan, ia mengatakan hanya kata-katakan kun. Bukankah Nabi Musa alaihi salam ketika ia dihadapkan dengan sebuah lautan yang besar, di belakangnya tentara Firaun, permasalahan yang besar yang ia hadapi, pasukannya atau jamaahnya mengatakan, ya Musa, inna la mudrakun. Wahai Musa, kita pasti akan disusul oleh mereka. Akan tetapi Musa paham bahwa ia memiliki Allah, ia tidak akan menyengsarakannya. Apa kata Musa? Qala kalla, inna ma'ya rabbi sayahdi. Dengan keyakinan yang kuat, Musa mengatakan, kalla, tidak. Bukankah aku selama ini bersama Rabbku? Aku beribadah kepada Allah. Aku mengabdi kepadanya dan aku mengerti bahwa aku adalah hamba Allah. Dia yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Apa yang terjadi dari permasalahan? Dilemparkan tongkatnya ke atas lautan yang besar tersebut sehingga membelah. Maka mulailah kita belajar mempercayai kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang hendak saya sebutkan. Yaitu ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita dari alam rahim, setiap diri kita menginginkan kebahagiaan. Bahagia. Siapa yang tidak mau berbahagia? Jika seandainya semua orang mempunyai keinginan, permintaan yang berbeda-beda, maka satu hal yang mereka tidak berbeda, yaitu menjadi orang yang berbahagia. Siapa di antara manusia yang suka tidak suka berbahagia? Atau tidak ingin mencapai kebahagiaan? Lihat, orang-orang yang mencari dunia. Ketika Anda tanya kepadanya, apa yang mereka inginkan dari dunia tersebut? Kebahagiaan. Lihat, orang-orang yang berletih bekerja, memasang angan-angannya, untuk agar 10 tahun, 20 tahun, agar ia bisa membangun istananya. Ketika Anda tanya kepadanya, maka dia akan menjawab, dia ingin bahagia. Lihatlah kepada mahasiswa yang belajar, belajar, belajar. Kemudian ia berhasil. Kemudian kita tanyakan kepadanya, kenapa engkau berletih seperti itu? Maka ia akan menjawab bahwa ia ingin bahagia. Tapi benarkah itu kebahagiaan? Benarkah itu hal yang membahagiakan hidup kita? Banyak di antara kita berangan-angan ketika hendak sampai di Batam. Tidak sedikit iri gadis-gadis yang di kampung kita bahwa si fulana telah diterima di salah satu perusahaan besar di Batam. Akan tapi mulailah kita telusuri seluk diri kita sendiri. Apakah kita bahagia dengan kita telah ditentukan menjadi salah seorang karyawan di sebuah perusahaan yang besar? Ah, belum. Banyak juga wanita-wanita dan gadis-gadis yang Masya Allah, yang berangan-angan umurnya panjang, sepanjang umur Nabi Nuh. Kulitnya masih lembut. Kecantikannya masih memikat dan semacamnya. Katakan kepadanya ketika ia hendak memikat dan menjerat seorang laki-laki. Apakah dia ingin bahagia seperti itu? Tanyakan ketika ia dalam kesendirian di dalam kamarnya. Apakah Anda bahagia dengan memikat dan memukat seorang laki-laki, bahkan 2 atau 3 atau 10 takluk di bawah pangkuan Anda? Maka dia akan menjawab, belum lagi kebahagiaan aku peroleh. Kalau seandainya hal itu, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Satu hari lewatlah seorang nelayan di sebuah tempat pantai yang indah. Di gerbang sebuah rumah istana dari orang yang paling terkaya di kampung tersebut. Dan bapak nelayan tersebut sedang membawa 2 ekor ikan. Hasil tangkapannya yang baru ia peroleh dari laut. Di atas rumah yang tinggi tersebut, nampaklah dari kejauhan sang nelayan tersebut meminta izin untuk bisa bertemu dengan sang majikan. Majikan sedang berada di beranda rumahnya tingkat atas. Kemudian ia diizinkan. Apa kata sang majikan? Hadirkan saya kepada nelayan tersebut. Maka datanglah nelayan tersebut kepadanya. Apa kata sang majikan? Wahai bapak nelayan, berapa engkau hendak jual 2 ekor ikan engkau itu? Maka dijawab oleh sang nelayan tersebut bahwa aku menjualnya dengan seharga 200 ribu rupiah. Maka sang majikan mengeluarkan uang 200 ribu rupiah tanpa menawarnya. Tersungging senyuman manis, hati kebahagiaan bagi si nelayan tersebut. Baru kali ini ia menemukan seseorang membeli ikannya tanpa ditawar. Kemudian tanpa ia sengaja terucapkan olehnya ucapan, wahai tuanku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan pada diri engkau sebagaimana Allah telah memberikan kebahagiaan pada harta engkau. Kemudian dia pulang. Teringat oleh orang kaya tersebut ucapannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan pada diri engkau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pada harta engkau. Dipanggil lagi nelayan tersebut. Wahai nelayan, apa yang kau ucapkan? Apakah engkau mengetahui ada kebahagiaan selain dari kebahagiaan harta? Saya tidak mengetahuinya kecuali kebahagiaan ada pada harta saja. Maka duduk bersimpuhlah lagi sang nelayan tersebut, kemudian dia mengatakan, tuanku, sebentar, jika seandainya kebahagiaan ada pada harta, maka niscaya saya seorang nelayan yang fakir, saya adalah orang yang paling sengsara di atas dunia ini karena saya tidak memiliki harta. Akan tetapi saya melihat bahwa saya adalah orang yang paling bahagia di dunia. Pagi hari tadi saya menunaikan salat subuh berjamaah, bermunajat kepada Allah memohonkan rizkinya. Kemudian saya memakan ala kadarnya bersama anak dan istri saya. Sebelum anak-anak saya sekolah, saya telah berangkat dahulu dengan diantar oleh anak dan istri dengan kecupan dan doa berkah. Sesampainya saya di pantai, saya layarkan perahu tersebut beralaskan gelombang, beralaskan gelombang dan berselimutkan udara dingin, berselimutkan langit. Kemudian saya bertawakal kepada Allah setelah saya jatuhkan pancing saya. Wahai tuanku, jika seandainya hal itu tidak bahagia, maka saya tidak tahu kebahagiaan lagi. Saya bahagia dengan hidup. Terkesima sang majikan tersebut. Maka para ikhwah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya kita hendak tahu tentang kebahagiaan, maka mengertilah tentang hakikat hidup. Hakikat hidup. Apakah Anda rela atau apakah Anda merasa bahwa Anda bekerja sampai 100 tahun di tempat ini? Subhanallah. Anda bekerja mulai pulang dari jam 8 sampai jam 5 atau semacamnya. Bekerja, bekerja, bekerja. Untuk apa di dunia ini? Bukankah Fir'aun telah bekerja juga? Bukankah Qarun juga bekerja? Bukankah Haman juga bekerja? Bukankah semua orang-orang terdahulu bekerja? Makan, tapi apa yang memanfaatkan dari pekerjaan mereka? Kalau seandainya kita tidak mau hakikat tentang, tidak tahu tentang hakikat hidup, maka musibah menimpa kita. Kesengsaraan hidup, sempit hati. Subhanallah, kita berada di zaman yang memang susah, berat. Akan tapi jangan beratkan badan kita ini, jangan susahkan hidup kita dengan jauhnya kita kepada Allah, dari Allah. Merantau hidup bukanlah hidup yang nyaman. Jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, terutama para gadis-gadis dan ibu-ibu dan semacamnya. Kelemahan seorang wanita adalah tidak kuat berpisah dari kampung halamannya. Ia selalu teringat. Akan tetapi apakah perjuangan ini akan kita bayar? Semurah-murah begitu kita tidak akan mendapatkan surga Allah? Tidak mendapatkan kebahagiaan hidup? Tidak. Perjuangan yang kita lakukan ini adalah untuk menopang hidup, untuk bisa menyongsong kebahagiaan di dunia sebelum kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum?" Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian abathan wa annakum ilaina la turja'un? Sia-sia begitu saja dan kalian tidak kembali kepada kami? Apakah si fulana, tetangga sebelah, seorang wanita yang memfitnah laki-laki dan semacamnya di SMA atau SMU, telah berapa maksiat yang ia lakukan, kemudian ia sekarang berada di atas kasur putih di rumah sakit, mengidap penyakitnya yang hendak merenggut nyawanya. Apakah si fulana tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pertanggungjawaban? Apakah laki-laki yang memadatkan jalan dan mematahkan kursi-kursi di pasar karena lamanya duduk dia di sana, berjalan ke sana dan kemari, tidak mengerti arahnya hidup, kemudian ia mati seperti meninggalnya makhluk lain? Tidak. semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Satu lafaz yang kita ucapkan, kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yakinlah bahwa ini ada kehidupan selain dari kehidupan ini. Jika seandainya kita merasa susah di dalam kehidupan ini, seharusnya jangan merasa susah dengan kehidupan yang lain. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak pernah putus, kehidupan yang Masya Allah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal tentang hakikat hidup adalah sebuah hal yang sangat harus dipahami. Makanya salah satu tujuan saya menulis buku untukmu yang berjiwa hanif. Salah satu tujuan saya menulis buku untukmu yang berjiwa hanif adalah memberikan pemahaman kepada kaum muslimin agar mereka mengerti tentang tujuan hidup. Tujuan hidup. Sungguh Allah Subhanahu wa taala jika seandainya tidak memberikan rahmat dan kasih sayangnya, orang baru mengerti tentang tujuan hidup ketika neraka jahanam didekatkan kepadanya. Neraka jahanam didekatkan kepadanya. Subhanallah. Seorang gadis kecil, seorang gadis 20 tahun, hidupnya ia sangka hura-hura, tidak ada salat, tidak ada ibadah, hidupnya hanya tidur, makan, bekerja, ke mall dan semacam. Tiba-tiba datang musibah zaman, ia tabrakan, terenggut nyawanya di jalan. Apa jadinya ia nanti ketika ia berada di alam kubur, ketika mungkar dan nakir bertanya tentang agama yang ia tidak pernah mempelajarinya, bertanya tentang Allah yang ia tidak pernah mengingatnya, bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia tidak pernah membaca sejarahnya apalagi untuk menirunya. Apa jadinya ia jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut ajalnya sebelum tersingkap cakrawala pikirannya untuk mengerti tentang hakikat hidup. Wajia yawma idzim bijahannam. Saat itu didatangkan kepada mereka neraka jahannam. Jadi ketika ia berada di atas jurang neraka jahannam, yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada saat itu baru ia teringat. Teringat gajinya sedikit. Teringat ibunya yang sakit tidak sempat ia kunjungi. Teringat pacarnya yang telah memutuskan hubungan dengannya. Tidak. Yang teringat olehnya adalah amal saleh yang belum ia lakukan. Amal saleh yang ia lalaikan selama ini. Wallahi tidak ada kasih. Tidak ada ibu dan tidak ada anak pada akhir zaman nanti. Yawma idzi yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari seseorang lari dari anaknya, dari istrinya, dari ibunya, ayahnya, setiap orang disibukkan dengan kesibukannya masing-masing di padang mahsyar nanti. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya mengingat sudah tersingkap, sudah sadar, akan tapi kesadaran tersebut ada ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan ia untuk kekal dalam neraka jahannam. Kekal. Pahamkah Anda makna kekal? Abadi. Jika seandainya sekarang tidak tertahankan kita bekerja berdiri begitu berjam-jam, maka kita sekarang diazab dan disiksa berjam-jam, bahkan bukan berjam-jam, abadi. Masya Allah. Maka taufik di atas taufik, hidayah di atas hidayah adalah kesadaran kita sebelum ajal menjemput. Adalah keterbangunan kita dari kelalaian sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagaimana telah memanggil saudara-saudara kita. Ya Allah, aku kembali ke jalan-Mu. Ya Allah, aku sekarang memahami akan hakikat hidup. Ya Allah, aku tahu bahwa aku bekerja bukan untuk dunia. Aku bekerja hanya untuk-Mu. Ya Allah, aku adalah budak, aku adalah hamba. Semua gerak-gerik, semua hidup, semua mati, semua sembelihan, semua salat adalah untuk. Itu kita ditunaikan untuk hidup. Bukankah itu kita ikrarkan di dalam salat kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabbul Alamin. Pahamkah kita tentang makna itu? Bahwa detik-detik kita seharusnya kita berikan untuk Allah. Bukan untuk dunia. Bukan untuk syahwat. Bukan untuk hawa. Tahukah berapa banyak makanan yang kita makan berapa bulan yang lampau, mana dia sekarang? Berapa banyak maksiat yang kita lakukan, mana nikmat maksiat tersebut ada sekarang? Berapa banyak kita telah melanggar aturan Allah Azza wa Jal, mana nikmat melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala tersebut yang ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat maka ia akan mendapatkan apa yang ia dari kebaikan ia akan melihat. Kalau seandainya ia berbuat keburukan, maka ia akan melihat juga. Salah seorang gadis mendekat kepadanya seorang laki-laki. Kemudian ia mengatakan, yaitu laki-laki tersebut berkata kepadanya, wahai fulana, marilah kita bercinta. Marilah kita berselingkuh. Apa kata fulana tersebut? Baik, dengan syarat tidak ada yang melihat kita. Tidak ada yang melihat kita. Apa kata laki-laki tersebut? Tidak ada yang melihat kita. Toh kita di dalam keadaan kesendirian. Tidak ada yang melihat, orang-orang jauh. Yang melihat kita hanya bintang. Apa kata wanita yang salihah, taqiyah, yang mengerti akan hakikat hidup? Wahai fulan, jika seandainya bintang yang melihat kita, maka pencipta bintang juga akan melihat kita. Pencipta bintang melihat kita. Subhanallah. Seorang gadis datang ke ibunya yang sedang mencampurkan susu dengan air. Wahai ibu, pada zaman Umar bin Khattab. Wahai ibu, tidakkah engkau tahu bahwa Umar bin Khattab telah melarang mencampurkan air susu dengan air? Apa kata ibunya, wahai anakku? Sesungguhnya Umar tidak melihat. Jadi dilarang mencampur susu dengan air agar banyak jumlahnya, dilarang oleh Umar bin Khattab. Apa kata ibu tersebut, wahai anakku? Sesungguhnya Umar tidak melihat kita, padahal Umar ada di mendengar. Apa kata seorang gadis yang seperti itu? Kita tidak kekurangan orang-orang yang salihah. Wanita-wanita yang Masya Allah akan ada setiap zaman. Akan tapi kita butuh yang lebih banyak lagi jumlahnya. Sehingga baik zaman ini, sehingga bagus keadaan ini. Sehingga tidak ada lagi tsunami. Sehingga tidak ada lagi krisis ekonomi. Sehingga tidak ada lagi makan yang susah. Dan tidak ada lagi hidup yang susah. Apa kata wanita salihah tersebut? Penjual susu yang jauh derajatnya dari antum-antum semua. Dia mengatakan, wahai ibu, jika seandainya Umar tidak melihat kita, sesungguhnya Rabb Umar melihat kita. Bagaimana ia paham tentang hal itu? Dia mengerti tentang hakikat hidup. Ia mengerti tentang hakikat. Apa yang ia dapatkan? Apa yang ia dapatkan oleh gadis tersebut dari keuntungan dunia, ia ucapkan itu. Ia dapatkan yang tidak didapatkan oleh hampir oleh seluruh wanita. Ia dapatkan, walaupun ia menjual air susu, susu kambing atau susu unta, yang saya katakan derajatnya jauh daripada derajat antum yang antum sekarang ini, ia mendapatkan yang tidak didapatkan oleh semua wanita-wanita setelahnya. Ia melahirkan seorang anak yang menjadi ibu dari Umar bin Abdul Aziz. Melahirkan seorang anak yang menjadi ibu dari Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Ar-Rashid. Khalifah yang tidak ada tandingannya setelah khalifah-khalifah setelah. Akibat ketakwaan. Akibat mengerti tentang kehidupan. Masya Allah. Alangkah nikmatnya jika seandainya kita mengerti tentang hal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Allah Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya didatangkan orang yang diberikan kenikmatan di dunia. Bayangkan sekarang orang yang Anda lihat hidupnya nikmat terus. Dia nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicelupkan satu celupan di dalam neraka, dicelupkan satu celupan di dalam neraka. Kemudian ketika diangkat, Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya, "Wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan nikmat?" Maka ia menjawab, "Demi Allah, saya tidak merasakan kenikmatan walaupun sekejap." Hilang baginya kenikmatan dunia. Ayahnya kaya, dapat warisan yang sangat banyak. Katanya adalah perintah, larangannya adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Semua yang dia inginkan ada di hadapannya. Wanita yang ia inginkan tinggal menunjuk. Rumah yang ia inginkan tinggal memilih dan semacamnya. Nanti dicelupkan kepadanya satu celupan neraka, melupakan semua kenikmatan itu yang besar. Kalau seandainya begitu kehidupan dunia, apa gunanya kita menghabiskan waktu untuk mencari dunia dan lalai terhadap akhirat. Lalai terhadap akhirat. Ada dua orang kakak beradik dan ia kembar. Dua orang ini mempunyai dua tabiat yang berbeda. Yang namanya satu bernama Nurah. Nurah. Saya menghabiskan malamku untuk melihat film-film. Dan biasanya saya berhenti dari melihat tersebut setelah azan. Ketika azan, saya pun hendak berangkat. Dan adalah kakaknya, dan saya memiliki kakak. Dia bilang, yang saya tidak mengerti dari bahan apa ia diciptakan. Hari-harinya hanya sujud. Hari-harinya hanya bertasbih di mihrabnya. Ketika azan didengarkan, saya berjalan gontai hendak menghadap. Aku berjalan gontai pergi ke kamar setelah letih melihat semua film yang aku beli tadi. Apa kata kakaknya? Wahai Nura, jangan lupa salat subuh. Wahai Nura, jangan lupa salat subuh. Itu selalu yang dia ucap. Dan ia bersabar untuk memberi peringatan kepada aku begitu. Dan aku tidak mempedulikan. Satu hari, ia datang kepada aku. Kemudian, dia ambil tanganku, kemudian dia mengatakan, "Nura, kemari. Ini hadiah untuk hari perkawinanmu." Dia berikan kain pengantin. Dia bilang, "Saya berharap, wahai Nura, engkau menggunakan pakaian ini ketika engkau nanti menikah dengan laki-laki idamanmu." Begitulah ia. Begitu perhatian kepada Nura, pada dirinya. Dan ibu sangat mencintainya. Satu hari, tiba-tiba panggilan datang ketika aku tidur jam 9 belum bangun, dan dia tidak sholat subuh tentunya. Tiba-tiba panggilan mengetuk pintu datang, "Wahai Nura, bangun. Dia terbangun, apa yang terjadi? Sesungguhnya kakaknya itu di apnama, di ICU, ruang gawat darurat. Dan ia bergegas. Karena ia cinta kepada kakaknya, walaupun ia seringkali tidak mau melakukan apa yang dia suruh. Ia berlegas. Mandi, kemudian ia berpakaian. Kemudian ia mengejar mobilnya. Kemudian alangkah lambatnya antara rumah ke rumah sakit tersebut, yang selama ini baginya bersenang-senang untuk lambatnya macet baginya adalah kebahagiaan, agar ia bisa melihat. Biasanya ia ke mall-mall. Hari ini pada malam itu baginya sangat berat baginya untuk lambat sekali jalan. Ketika ia sampai di lampu merah itu bagaikan jam baginya, karena ia melihat atau ia mengetahui bahwa kakaknya sekarang berada di ruang darurat. Kemudian sampailah ia di rumah sakit. Sesampainya ia di rumah sakit, dilihatnya dari kaca, kakaknya tersebut dalam keadaan pucat pasi. Dan memang ia adalah sakit. Ia, kakaknya tersebut sakit. Dia kembali. Kemudian ia diizinkan oleh dokter untuk datang kepadanya. Apa yang terjadi? Sesampainya ia di kaki Nurah, di kaki kakaknya tersebut, apa kata kakaknya? Wahai Nurah, jauhkan tangan engkau dari kakiku. Kenapa kakak? Kenapa? Kenapakah engkau bahwa aku menyakitimu? Apa kata kakaknya? Tidak. Aku teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala, idzal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Ya Nurah, sesungguhnya aku teringat ketika kaki bertaut dengan kaki, dan kepada Rabbmulah kamu diusung dan digiring. Digiring. Wahai Nurah, sesungguhnya kakakmu ini memiliki atau perjalanannya sangat jauh. Jauh sekali. Kan tapi perbekalannya tidak ada. Sedikit. Sangat panjang perjalananku, wahai Nurah. Jika seandainya engkau diberi umur yang panjang, wahai Nurah, maka persiapkanlah perbekalan itu. Siapkanlah perbekalan itu. Sebelum engkau sepertiku nantinya yang jalan kepada perjalanan yang jauh yang sedikit bekalnya. Apa kata Nurah? Menetes air mata di dalam. Ucapan yang sangat masuk ke dalam hati. Ucapan orang yang sedang mengucapkan kata perpisahan dengan dunia. Meninggallah Nurah. Meninggallah kakaknya tersebut. Dengan meninggalnya kakaknya tersebut, kembalilah ia sadar dan mengerti tentang hakikat hidup. Kemudian ia lagi yang merubah bahwa selama ini kakaknya yang bermunajat, solat di mihrab, di mihrabnya tersebut, sekarang telah berganti bahwa ia sekarang telah sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bagi wanita yang telah mengerti dan sadar. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan kita sadar? Sampai kapan kita mengerti tentang hakikat itu? Sampai kapan kita terbuka cakrawala kita untuk beriman kepada Allah? Apakah Allah Subhanahu wa taala, apakah kita menunggu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita musibah sebagaimana yang terjadi pada salah seorang kaya yang memiliki semuanya, memiliki harta, memiliki anak, memiliki istri yang cantik, tiba-tiba ditimpa kepadanya musibah masa, musibah zaman, rumahnya terbakar, terbakar hartanya dan terbakar anaknya dan terbakar istrinya dan ia pun terbakar. Ia sekarang terbaring di atas kasur yang putih di rumah sakit. Ia tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Baik memang ia sadar, akan tapi kesadarannya tersebut datang ketika ia telah kalah berperang dengan Allah Azza wa Jalla. Ia kalah berperang. Maka pahamilah dan sadarilah dari kelalaian, bangunlah dari kelalaian. Semasih kita Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, kesehatan. Jangan Allah Subhanahu wa taala paksakan kita nanti jika seandainya Allah berkehendak pula bahwa telah mendapat musibah baru kita sadar. Selagi sehat ini, kita hendaknya mengerti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla innal insana la yatwa ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Tidak, manusia memang tabiatnya melampaui batas. ketika ia melihat dirinya merasa cukup. Akan tapi apa solusinya? Sesungguhnya kepada Rabbmu lah kembali. Saya berbicara di sini karena yang hadir adalah keturunan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Yang hadirat, yang akhwatnya adalah keturunan Sumayyah, Aisyah, keturunan Khadijah, Ummu Sulaim. Apa yang telah mereka lakukan untuk Islam? Masya Allah. Apa yang mereka telah perbuat untuk diri mereka untuk diselamatkan dari azab Allah? Mereka mengeluarkan, membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak mengenal Khadijah? Yang hartanya, dirinya ia jual untuk Allah Azza wa Jalla. Yang selama ini, sebagian besar kaum muslimat menjual dirinya untuk dunia. Untuk dunia. Ia jual. Khadijah yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa Taala rumahnya di surga, ia jual dirinya, kehormatannya, hartanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ummu Sulaim, siapa yang tidak mengerti dengan Ummu Sulaim? Ummu Sulaim dialah wanita yang ketika datang suaminya Abu Talha dalam keadaan tergesa-gesa, ia melihat raut muka Rasulullah SAW begitu pucat karena sudah belum makan beberapa hari, begitu pucat. Ia datang kepada Ummu Sulaim, "Ya Ummu Sulaim, apakah ada makanan di rumahmu?" Maka dijawab oleh Ummu Sulaim, "Tidak. Kami hanya memiliki makanan untuk bayi." Apa kata Abu Talha? "Udahlah, enggak apa-apa. Siapkan makanan tersebut." Dialah Ummu Sulaim. Makanan yang sedikit tersebut dibisikkan oleh Abu Talha, "Ya Rasulullah, aku tahu tentang bagaimana susahnya engkau menahan lapar. Akan tapi aku memiliki makanan bayi. Kalau seandainya sekiranya engkau bersudi datang ke rumahku untuk bisa mencicipi makanan tersebut." Akan tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW menghimbau, menyuruh seluruh sahabat-sahabatnya yang menggali khandak. Yang menggali khandak. Jumlahnya 1.500 orang. Untuk hadir di rumah Abu Talha. Ummu Sulaim yang telah menyiapkan makanan tersebut, subhanallah, cukup. Aisyah radhiyallahu anha adalah ibu dari seluruh kaum mukminin. Ia mengajarkan ilmu, menyebarkannya, dan di kalangan kaum muslimin tidak akan kosong dari kebaikan. Jadilah anda darinya, jadilah anda orang-orang yang seperti itu. Sesungguhnya Islam sangat membutuhkan orang-orang seperti itu. Dan jangan katakan apa yang bisa saya perbuat untuk Islam, sedangkan saya begini dan semacamnya. Subhanallah. Anda bisa berbuat banyak untuk Islam. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, dakwah di perusahaan kita ini adalah salah satu solusinya. Bercerita salah seorang suster di sebuah rumah sakit bahwa ia mengenal salah seorang dokter wanita yang sama bekerja dengannya tapi beragama Nasrani. Kemudian terjadilah persahabatan dengannya untuk memberikan kepadanya hidayah. Setelah habis masa kerjanya di rumah sakit tersebut, dia hendak pergi ke luar negeri karena dia memang orang Eropa. Dokter tersebut orang Eropa. Kemudian karena pertemanan tersebut, ia minta izin untuk pamit. Dan suster ini berpikir, apa yang hendak saya berikan? Maka ia berpikir, apakah saya akan berikan kepadanya bunga yang tidak ada di kampungnya? Atau saya akan berikan kepadanya baju yang bisa ia pakai nanti di sana, yang tidak ada bisa dibeli di sana? Setelah berpikir panjang, maka ia berhenti di sebuah pustaka, buku. Kemudian diambilnya salah satu buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian dibungkusnya dengan bungkusan yang bagus, kemudian dihadiahkannya. Ini hadiah pertemanan kita selama ini. Setelah itu, ia bekerja seperti biasa. Berlalu setahun, dua tahun. Pada tahun berikutnya, ia mendapatkan surat dari sahabatnya tersebut. Dan yang mengejutkan isi surat tersebut adalah ada seseorang wanita yang telah berubah namanya. Dia tidak tahu. Dari Aisyah. Aisyah adalah namanya. Dari Aisyah kepada Aisyah. Kemudian ia kaji dan ia dalami. Kiranya wanita yang bernama dengan nama Inggris tersebut telah merubah dirinya. Dia mengatakan, semoga keberkahan ada pada engkau, wahai sahabatku Aisyah. Sungguh, buku kecil yang engkau beri hadiahkan tersebut mengantarkanku ke dalam Islam. Mengantarkanku ke dalam Islam. Dan saya sekarang telah menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang menyangka bahwa dengan satu buku kecil tersebut Anda akan bisa memberi hidayah, hidayah Islam kepada seseorang? Dan Rasulullah SAW mengatakan, li ayyahdiyakallahu rajulan wahidan khairun laka min humrunna. Satu orang yang engkau beri petunjuk lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Anda jika seandainya baru bisa mendapatkan dunia dengan segala isinya, berapa tahun kerja di sini? Anda berapa tahun kira-kira bekerja di sini sehingga Anda bisa mendapatkan dunia dengan segala isinya? Mungkin jika seandainya ditambahkan, jika seandainya Anda berumurkan umur Nabi Nuh, kemudian ditambah 1000 umur Nabi Nuh, maka niscaya kita tidak akan mendapatkan segala isi. Bahkan pemilik perusahaan ini pun tidak memiliki dunia dengan segala isinya. Akan tetapi satu orang yang Anda beri hidayah, Anda akan mendapatkan dunia dengan segala isinya. Saya berdusta? Saya berbohong? Tidak, yang mengucapkannya adalah as-sadiqul masduq. Manusia yang jujur dan wajib dijujurkan. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Berbahagialah orang yang memahami dan menjujurkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Orang da'i yang ikhlas, orang yang mengajak kebenaran yang ikhlas, dia akan memberikan kebahagiaan. Bagaimana tidak? Hari-harinya memberi. Hari-harinya memberi. Hari-harinya panen. Hari-harinya adalah taufiq, hidayah. Subhanallah. Dan Anda adalah orang. Jika seandainya Anda biarkan sahabat-sahabat Anda tidak mengerti tentang hakikat hidup, apa jadinya mereka? Berletih di dunia, pisah dari keluarga dan semacamnya, pisah dari suami, berapa jam lamanya, bertahun, setahun, dua tahun, tiga tahun, 2007, 2020, 2030. Subhanallah. Terus mati. Setelah mati dihisab, tidak ada yang mengingatkannya kepada akhirat. Tidak ada mengingatkannya terhadap kampung yang abadi. Subhanallah. Alangkah lalainya kita. Alangkah lalainya kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini adalah hanya sekedar untuk menggugah dari mungkin selama ini sebagian kita lalai. Dia menggugah dari kelalaian kita, dari ketiduran kita, dari hak dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Maka ia pun terbangun. Akan tetapi keterbangunan dari kelalaian bukanlah segalanya. Anda sadar, tapi hanya sebatas sadar. Anda bangun, akan tetapi masih di atas kasur, belumlah sebuah perbuatan. Akan tetapi song-songlah kesadaran tersebut untuk berilmu dan beramal. Bersegeralah bahwa semua yang Anda lakukan, semua gerak-gerik yang Anda kerjakan, semua dunia ini terlaknat. Terlaknat. Tercela. Saya berdusta? Tidak. Rasulullah SAW yang mengucapkannya. Bagaimana ya? Saya menukilkan sesuatu yang dusta. Rasulullah SAW yang mengucapkannya. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha. Dunia terlaknat dan terlaknat yang di dalamnya. Kecuali zikir kepada Allah dan hal-hal yang mengikutinya. Atau orang yang berilmu mengajarkan ilmunya. Atau orang yang belajar ilmu. Semua manusia terlaknat. Semua manusia jauh dari rahmat Allah. Jika seandainya kita mencari dunia, apa ubahnya kita dengan Fir'aun? Dengan Qarun yang terlaknat. Yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu dan beramal. Zikir kepada Allah dan hal-hal yang mengikutinya adalah orang yang beramal. Dan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu adalah orang-orang yang sedang memberi pemahaman tentang ilmu. Bukankah itu yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Jika seandainya Anda sekarang ini berjalan, tidur, makan, akan tapi tidak ada ilmu dan tidak ada amal saleh, maka Anda merugi. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak merugi? Illa alladziina aamanu, kecuali orang yang beriman. Itulah menuntut ilmu. Orang yang beriman adalah orang yang menuntut ilmu din, ilmu agama, ilmu yang mengantarkannya kepada kebahagiaan yang hakiki. Wa amilus shalihat, dan amal saleh. Amal saleh. Hari ini jika seandainya tidak bertambah ilmu kita atau tidak bertambah amal kita, alangkah meruginya kita. Maka jika seandainya kita tidak mau jadi orang yang merugi, alaskanlah semua aktivitas kita hanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Subhanallah, mubadir. Ikhwan dan akhwat, Anda berdiri, Anda duduk bekerja 8 jam, 7 jam, sudah itu tidak pernah diniatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mubadir. Jika seandainya itu dilepaskan untuk menghafal Al-Quran, akan tamat Al-Quran selama 2 bulan. Dan itu tidak diniatkan untuk Allah, alangkah banyaknya amal kita tersia-sia. Mubazir, seorang ibu yang memiliki anak, ia berletih, ia bersabar, ia melahirkan, ia merapikan rumahnya. Kemudian, tidak pernah satu hari ia niatkan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, sesungguhnya saya mencuci piring hari ini. Ya Allah, sesungguhnya saya membersihkan kotoran anak-anak saya hari ini. Ya Allah, sesungguhnya saya berkhidmat kepada suami saya hari ini. Ya Allah, sesungguhnya saya merapikan kasur, saya merapikan halaman dan semacamnya. Hari ini tidak lain kerana saya adalah hamba. Mubazir. Dan alangkah meruginya orang yang mengalaskan dunianya dengan dunia. Kenapa Anda begitu berletih bekerja di rumah? Tidak ada. Ya, karena sudah tanggungan jawab aja. Kalau seandainya itu niatnya, musibah. Tidak ada untungnya nanti di akhirat kita padahal sudah berletih. Maka niatkan semua aktivitas kita untuk Allah. Apa faedah dari niat ini? Apa faedah dari kita niatkan semua aktivitas mubah kita? Asal jangan yang haram saja diniatkan untuk taat kepada Allah. Aktivitas mubah, makan, minum, berjalan, pergi bekerja, merapikan rumah dan semacamnya. Apa faedahnya bagi kita untuk meniatkan ini untuk Allah Azza wa Jalla? Faedahnya bahwa kegiatan-kegiatan yang mubah tersebut akan menghalangi kita untuk berbuat maksiat kepadanya. Karena jika seandainya perbuatan tersebut kita telah serahkan untuk Allah, mustahil kita akan melanggar, mustahil kita melanggar larangannya. Tidak akan mungkin perbuatan maksiat kita niatkan untuk bertaqarrub kepada Allah. Maka kesimpulan kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa hendaklah setiap muslim mengerti tentang hakikat hidup. Nah, ini hanya bisa dicerna oleh orang yang berjiwa hanif. Makanya saya katakan judulnya adalah untukmu yang berjiwa hanif. Orang yang Allah butakan matanya, Allah kasatkan hatinya, itu tidak berjiwa hanif. Sulit baginya untuk mencerna hal ini. Baginya dunia begitu kuat, syahwatnya masih tebal. Sehingga ia tidak bisa menerobos hakikat hidup seperti ini. Jadi, semua yang saya sampaikan ini hanya untuk orang-orang yang memiliki fitrah yang bersih. Fitrah yang ketika seandainya diingatkan, maka ia teringat. Jika seandainya ia disentuh, ia bergerak. Fitrah itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini ada manfaatnya. Dan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Kemudian kami buka sesi tanya jawab pada para jamaah yang sudah hadir. Jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan. Ada para dewan yang mungkin sudah memegang mic-nya, jika ada yang bertanya, tolong diberikan kepada penanya. Ataupun pada para ibu-ibu, mungkin bisa juga berupa tulisan. Ataupun langsung bisa, jadi jika ada pertanyaan, angkat saja tangannya, maka akan kami antar mic-nya. Mengajak orang untuk berbahagia sebagaimana yang kita peroleh kebahagiaan tersebut, yaitu kita harus berbahagia dahulu. Jika seandainya Anda tahu bahwa agama ini adalah kebahagiaan, bahagiakan diri dahulu, baru tebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Karena kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana ia akan memberi? Ia tidak mempunyai sesuatu, bagaimana ia memberi? Jadi jika seandainya Anda ingin memberikan manfaat, memberikan maslahat kepada saudara Anda, maka hendaklah maslahat dan manfaat itu ada pada diri. Jika seandainya Anda paham bahwa apa yang Anda pahami dari agama ini mendatangkan kebahagiaan dan semacamnya, baru kita sebarkan. Jadi sesungguhnya dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan kita, dengan akhlak kita yang mulia, dengan adab kita yang mulia, yang tinggi, itu jauh lebih besar daripada dakwah kita dengan ucapan. Jadi, berikan contoh masyarakat bahwa Anda adalah muslim yang baik. Berikan contoh bahwa Anda adalah muslimah yang baik, mengerti tentang haknya, mengerti tentang kewajibannya terhadap dirinya, terhadap Allah, terhadap masyarakatnya. Setelah itu, baru ajak manusia. Jadi, benamkan dahulu keyakinan bahwa yang kita sampaikan ini adalah kebenaran mutlak. Kebahagiaan yang sebenarnya. Kemudian, baru tebarkan. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sirajan munira. Lentera yang menerangi. Menerangi dirinya dan menerangi orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kaidah dalam mengajak orang adalah dengan lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah di jalan Rabbmu dengan hikmah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun? Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Firaun, wahai Musa dan Harun, ucapan yang lembut. Jadi ucapan yang lembut, ucapan yang indah sangat memukau hati. Sangat memikat hati. Maka ucapkanlah dengan ucapan yang lembut, dengan kata-kata yang bagus, dengan kalimat-kalimat yang indah. Karena kebenaran itu berat, maka ringankan ia dengan akhlak dan ucapan yang lembut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan menimpakan kepada engkau wahai Muhammad ucapan yang berat. Agama ini berat. Siapa yang mengatakan agama ini tidak berat? Agama ini berat. Akan tapi ringankan ia dengan iman kepada Allah. Diingatkan ia dengan saling bersilaturahim, saling bersahabat karena Allah. Ringankan ia dengan menghadiri majlis ta'lim. Ringankan ia dengan membujuk diri. Membujuk diri, diri kita ini harus dibujuk untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ha. Dengan itu, insyaAllah ta'ala saya yakin bahwa orang akan mengikuti kita. Di Pekanbaru, di sana ada dua pabrik besar. Yang satu adalah Indah Kiat, pabrik PAL. Dan yang satu lagi RAPP, itu juga PAL. Kita mengisi pengajian di sana, itu hanya 5 atau 7 orang atau 10 orang pada tahun 2000-an. Atau mungkin di bawah itu, 99 atau 98. Hanya 5, 7. Kemudian kita berdakwah. Sekarang kajian rutin saya membahas tentang masalah fikih. Saya mensyarah kitab Umdatul Ahkam. InsyaAllah ta'ala dihadiri lebih dari 400 atau 500 orang. Dari mana jumlah yang sebanyak itu? Maka ini ceritanya. Bahwa setiap ikhwan yang sudah mengaji, atau ikhwan yang sudah mengaji, ia pengerti tentang dirinya, bahwa dia adalah hamba Allah. Setiap Allah memanggilnya dalam solat berjamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ia datang. Ia pergi. Pulang, dihidung orang-orang yang tidak mengerti agama tersebut. Bersepeda sana kemari. Setiap azan. Sudah itu di kantornya, kedudukan mereka melejit. Tidak ada seseorang yang sudah mengaji kecuali taraf jabatannya naik. Karena ia mengerti bahwa waktu baginya adalah amanah. Ia mengerti bahwa ia digaji untuk bekerja, bukan untuk berleha-leha. Maka banyak di antara karyawan tersebut mengikuti kajian tersebut, awalnya adalah untuk sama mengejar jabatan. Jadi maksudnya, Masya Allah, mungkin karena di masjid itu ada sesuatu yang luar biasa, mungkin nanti ke depan saya bisa naik pangkat sebagai teman saya yang baru sudah mengaji sebulan dua bulan itu. Maka ia pun mengaji. Kemudian tidak lama setelah itu ia menjadi jamaah yang telah iltizam, berpegang teguh dengan agamanya. Itu satu, dua, tiga, empat. Kemudian ada lagi satu masyarakat, satu jamaah atau karyawan yang melihat orang tersebut begitu ringan hidupnya. Padahal pekerjaannya berat. 8 jam harus mengangkat kayu tanpa henti. Siapa dia? Subhanallah al-Azim. Kalau seandainya ia tidak terbiasa dengan pekerjaan tersebut, mungkin ia adalah pingsan di awal hari. Tapi Masya Allah, senyuman bahagia ada di bibirnya. Ketika ia selesai salat, berjalan berdua dengan kawannya atau bertiga, bercerita, ia lihat, dilihat oleh masyarakat tersebut. Kenapa ada kebahagiaan pada orang-orang tersebut yang tidak didapat kebahagiaan pada orang-orang lain? Maka ngajilah pula orang-orang tersebut. Sehingga jumlahnya bertambah. Dan Masya Allah, sekarang itu, tempat itu, kota itu, nyaris sudah terbiasa setiap selebaran telah berdatang, telah kita lihat seorang wanita telah berjilbab dalam. Atau ia menutup mata, menutup auratnya. Laki-lakinya, Masya Allah, telah meramaikan masjid. Dan terlebih lagi, di dalam masalah dunia, mereka melejit. Dan ini bukti bahwa orang-orang soleh bisa mempengaruhi yang lainnya. Sehingga kita sangat disukai oleh perusahaan tersebut. Karena dengan adanya kajian, akan memberikan motivasi kepada setiap karyawan. Untung dunia dan untung akhirat. Salah satu buktinya adalah pada 17 Agustusan. Salah satu yang ditakutkan oleh sebagian perusahaan adalah sumbangan-sumbangan yang tidak jelas, terutama sumbangan untuk show. Itu uangnya tidak sedikit, kalau diinfakkan ke fakir miskin itu luar biasa banyak. Tiba-tiba ketika perusahaan pening memikirkan hal itu, tiba-tiba karyawan sendiri yang mengatakan, "Enggak usah aja itu, Pak." Menghabiskan uang. Wah, iyalah, iyalah. Sehingga sangat suka para pemimpin-pemimpin jabatan perusahaan tersebut dengan adanya kajian-kajian yang Islami seperti ini. Naam, wallahu taala alam. Naam. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Jadi sekali lagi saya harapkan pada kita semua sini untuk memanfaatkan waktu Ustaz yang ada di sini. Yang karena mungkin Ustaz juga sebentar lagi akan datang, karena sayang kita manfaatkan bagi pada saudara-saudara yang bertanya, ya, mungkin dapat langsung bertanya. Seperti saya pun terima lewat SMS pun ada pertanyaan. Makanya saya ini nanti Ustaz di Ustaz ini jangan tanya sehari Senin. Nanti tanya saya email lagi dari Senin lagi tanya itu. Jadi mungkin ada Ustaz sini tanyakan macam-macam misalnya. Ya. Mungkin ada beberapa bunyi Ustaz di sini nanti saya kita manfaatkan datang jauh-jauh dan semacam dengan pengalaman Ustaz yang banyak. Ini Ustaz ada pertanyaan dari SMS macam di radio aja. Tolong ditanyakan bagaimana membina atau membuat kebahagiaan di rumah tangga. Jazakumullah, semoga Ustaz dijaga Allah. Masya Allah. Semoga antum semua juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membuat kebahagiaan di rumah tangga adalah kebiasaan hari-hari orang yang saleh. Tidak, apakah bagi anda tidak berbahagia ketika seorang suami ketika hendak bersafar dicium tangannya, kemudian didoakan, suaminya mengatakan astaudiukumullah, astaudiukumullah allati la tadhi'u wadai'. Siapa yang tidak bahagia seorang suami ketika menelpon istrinya, istrinya sedang mengajarkan Iqra, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya, tanpa was-was ia akan berselingkuh, tanpa was-was ia akan bermain dengan laki-laki lain. Subhanallah. Memberikan ketenangan, mendapatkan suami istri telah mengenal Islam. Telah mengenal Islam. Siapa suami yang tidak berbahagia? Jika seandainya ia pulang, semuanya telah bersih, termasuk diri istrinya. Ia pandai berhias, karena ia paham bahwa hias tersebut adalah untuk suami saja, tidak untuk lain. Tidak sebagaimana sebagian besar kaum muslimat berhias habis-habisan di luar, kemudian memberikan bau bawang, bau dapur, bau musang untuk suaminya. Untuk suaminya. Ketika ditanya kepadanya, wahai muslimah, wahai ibu, kenapa engkau berpakaian seperti ini di hadapan suamimu? Maka ia menjawab, ah, suami kan sudah biasa. Yang lebih dari ini dia tidak lihat. Subhanallah. Siapa pula tidak bahagia seorang istri ketika melepaskan suaminya keluar, sedangkan keyakinannya untuk mendapatkan rezeki dari Allah sangat besar. Dia bukan laki-laki yang berputus asa. Dia bukan laki-laki yang rapuh. Ia letakkan tangannya ke kening istrinya, kemudian ia ucapkan bismillah, doakan ayah agar ayah mendapatkan rezeki yang halal, sambil maju ke depan. Dari mana kekuatan batinnya tersebut datang? Dari iman. Dari pengajian-pengajian tersebut. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Siapa pula suami yang soleh tidak berbahagia ketika istri melepaskan suaminya. Dan ia mengatakan, wahai ayah, sungguh saya dengan anak-anak bisa bersabar atas haus dan lapar. Kami bisa bersabar. Engkau pulang dalam keadaan tangan hampa. Akan tetapi kami tidak sabar dengan azabnya Allah. Dengan azab api neraka kami tidak sabar. Wahai buya, wahai abi, wahai ayah, wahai suamiku yang tercinta. Subhanallah al-Azim. Kalau seandainya sudah di atas itu berdiri rumah tangga, maka mana kebahagiaan yang lain? Tidak ada kebahagiaan. Semuanya fana. Jika seandainya begitu terbangun rumah tangga, subhanallah. Jika seandainya anda mendalami seluk-beluk rumah tangga orang-orang yang soleh, maka dia adalah rumah tangga Qais dan Layla. Rumah tangga Romeo dan Juliet. Semua yang anda baca dari novel-novel itu bohong dan dusta. Kecuali rumah tangga orang-orang yang soleh. Orang yang mengerti din yang bisa berbahagia dengan rumah tangganya. Saya paham, ada rumah tangga yang bisa berbahagia, bukan di atas alas syariat, bukan alas agama, akan tapi setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, setelah terjadi rutinitas, rutinitas, melihat wajahnya terus, melihat wajahnya terus, tanpa dipupuk dengan cinta kepada Allah, maka cinta tersebut akan punah dan berpaling kepada wanita lainnya. Terjadi perselingkuhan. Terjadi kesedihan. Apa yang Anda baca dari kebahagiaan dan kesuksesan rumah tangga dikarang oleh orang barat tersebut? Itu fata morgana dan tidak benar. Tidak sesuai dengan hakikinya. Kalau seandainya mereka bisa berbahagia, niscaya nisbah talak, nisbah perceraian sedikit di sana. Kan tapi mereka adalah umat yang hancur secara sosial. Maka tidak ada jalan lain. Orang barat sekarang pun hendak mereka di Perancis, di Jerman, wanita-wanitanya berharap untuk bisa dengan menikah dengan laki-laki Maroko. Pernahkah Anda membaca itu? Kenapa mereka mengetahui bahwa laki-laki Maroko, mereka adalah Muslim yang mengetahui tentang hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini kalau seandainya diatur oleh akal kita, maka dia tidak selesai. Akan tapi jika seandainya diserahkan hak dan kewajiban ini diatur oleh Allah, kemudian kita yang mempraktikkannya, alangkah bahagianya. Dan sesungguhnya yang mencoba dan telah merasakan, tentu bisa dapat Anda pertanyakan kepadanya. Sulit yang tidak pernah mencoba, akan tapi yang telah mencoba, maka ia akan merasakan bagaimana kebahagiaan tersebut. Ada salah seorang istri, saya ceritakan salah satu contoh. Ada salah seorang istri yang bersuamikan dengan pria yang telah ia pilih, ridha. Suaminya ini adalah teman kita. Waktu itu kita kuliah di Jakarta. Hari-harinya suaminya ini berdendang tentang kesolehan istrinya. Sering kali kita dinina bobokkan sebelum tidur bahwa istrinya begini dan begini, istrinya begini dan begini. Sehingga kadang-kadang kita katakan, subhanallah, itu bidadari di surga. Dia bilang, ya, istri saya bidadari di surga. Dia bilang begitu. Tidak ada hari kecuali ia memuja istrinya setinggi langit. Dan dikarunialah ia dengan anak dari istri tersebut. Dan istri tersebut berbahagia dengan suaminya. Qadarullah bahwa ia tinggal bersama mertuanya. Kasus mertua sering terjadi, dan yang lebih sering lagi bahwa mertuanya iri. Iri kepadanya dan kepada anaknya. Karena mertua tersebut merasa bahwa anaknya yang dicintai satu-satunya telah direnggut oleh perempuan yang ia tidak kenal. Sampai-sampai ia meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Suatu hari, anak laki-lakinya tersebut, yaitu anak laki-laki itu, suaminya itu, membelikan sabun untuk bayinya. Maka sang nenek pun merengut untuk dibelikan sabun juga. Suatu hari, anaknya tersebut sudah besar, dibelikan sepeda roda tiga. Sang nenek pun hendak minta dibelikan kendaraan pula. Subhanallah. Ketika wanita tersebut melihat keadaan seperti itu, dan ia kaji dan ia pahami, ia timbang. Pada makan malam, ia kumpulkan suaminya dan mertuanya tersebut. Kemudian ia mengatakan, Mas, sepanjang saya hidup, tidak ada detik-detik kebahagiaan yang saya miliki kecuali pada hari ini. Hari di mana saya dipinang oleh Mas, kemudian saya menjadi istri dari engkau, kemudian saya sekarang menjadi ibu dari anak saya yang kau berikan. Tidak ada bahagia. Akan tapi saya takut bahwa kebahagiaan saya ini mengeruhkan kebahagiaan seorang ibu kepada anaknya. Mengeruhkan kebahagiaan ibu kepada seorang anaknya. Maka malam hari ini saya putuskan bahwa saya mundur dari rumah tangga yang bahagia. Malam ini saya putuskan untuk mundur dari rumah tangga yang bahagia ini. Dan saya tahu bahwa ketika saya putuskan ini, berarti saya telah memutuskan kebahagiaan pada diri saya. Oh subhanallah. Dari mana wanita itu bisa berbicara? Ini waqi', kenyataan yang ada. Dari mana wanita itu bisa berbicara? Kalau seandainya dia manusia biasa, tidak akan mungkin ia ucapkan itu. Tapi ia ucapkan itu dari kesolehannya, dari ketakwaannya. Saya, kalau seandainya begitu, Masya Allah, tidak akan kita lepaskan istri yang soleh seperti itu. Dan itu bukan zaman Aisyah dan Khadijah. Yang saya ceritakan itu adalah istri teman yang seumur anda-anda juga. Dan mereka bisa. Dan Masya Allah, jika seandainya itu, Masya Allah, luar biasa. Saya tidak mengatakan bahwa dia bahagia dengan keputusannya tersebut, akan tapi yang saya luar biasakan adalah ia berani mengambil keputusan di saat keputusan tersebut adalah kesengsaraan baginya. Akhirnya ia bercerai, kemudian ia menikah, sekarang menjadi istri kedua. Allah Ta'ala, saya enggak tahu ceritanya lagi. Jadi solusi untuk membangun rumah tangga bahagia adalah agama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwiju. Kalau seandainya datang kepadamu laki-laki yang engkau redai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah, yaitu kepada wali. Ini yang gadis-gadis saya katakan, rahasia untuk mencari suami tiga hal. Pertama, baik agama dan akhlak. Agama tidak cukup, harus akhlak. Bahwa ia penyabar, bahwa ia tidak pelit, bahwa ia dermawan, bahwa ia penyantun, bahwa ia penyayang, itu akhlak. Bahwa ia pandai bergaul dengan masyarakat, itu akhlak. Agama, bahwa ia salat berjamaah, bahwa ia, Masya Allah, suka dengan Al-Quran, bukan hadis. Ah, itu agama. Ada satu lagi tambahan dari hadis tersebut, yaitu adalah laki-laki yang tidak rapuh dalam menghadapi hidup. Laki-laki yang mempunyai cita-cita yang tinggi, yang mempunyai semangat yang luar biasa. Kalau seandainya Anda temukan tiga sifat ini, sekalipun ia sedang mencari sampah di tepi jalan, nikahi ia. Terima ia. Sesungguhnya laki-laki ini lebih baik daripada laki-laki yang besar di dalam istana, akan tetapi jiwanya rapuh. Ketika ayahnya jatuh, ia akan menjilat dan menjual yang haram. Tiga hal ini akan membahagiakan Anda. Agama, akhlak, kemudian semangatnya untuk hidup. Ini yang jarang wanita tidak memikirkan secara rasional. Yang dia pikirkan, Masya Allah, indahnya, gagahnya, gantengnya. Subhanallah. Kecantikan, kegagahan akan sirna dengan melihat terus-menerus. Tidak lihatkah Anda bulan begitu indahnya? Kenapa Anda tidak mengaguminya? Karena ia terus datang. Nah, setiap hari bertemu dengannya. Ah, besok berselingkuh dengan pembantu atau semacamnya. Karena sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus itu membosankan, sekalipun dia indah. Maka berapa banyak orang yang jatuh cinta kepada istrinya atau suaminya, sekalipun ia tidak indah. Saya tidak mengatakan bahwa pilihlah yang jelek-jelek, tidak. Akan tetapi sebelum itu semua, pilih yang beragama dan berakhlak. Dan Rasulullah SAW mengatakan untuk ahli ini, bagi bujangan, mengatakan kalau seandainya kalian hendak memilih, maka Rasulullah SAW mengatakan tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Lima liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena kedudukannya, wali jamaliha, dan karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Fazfar bidhati din. Maka, carilah yang mempunyai agama. Taribat yadak, niscaya engkau akan bahagia. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita itu dinikahi banyak-banyak tujuannya. Ada orang yang menikahi wanita tersebut karena kekayaannya, atau karena jabatan ayahnya, atau karena kecantikannya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan pilih yang beragama. Masya Allah, pilih yang beragama. Jika seandainya orang yang beragama, jika seandainya ia cantik dan berharta, Masya Allah, dia akan memberi manfaat kepada suaminya. Tapi jika seandainya orang yang tidak beragama, jelek pula lagi, dan fakir pula, Subhanallah, akan menyusahkan suaminya. Maka pilihlah yang beragama, cantik, berharta. dan berkedudukan. Kalau ada, kalau tidak ada, maka pilihlah yang paling beragama. Bagi yang sudah terlanjur menikah, Allah telah menakdirkannya. Ini yang terlanjur menikah. Qadar Allah, kebetulan pula kemarin ketika pulang kampung kemarin, Ustaz, mak menyuruh saya untuk bertemu dengan seorang laki-laki di kampung. Terus dia bilang, engkau fulanah nikah minggu depan. Itu sudah takdir. Kalau memang sudah menikah, apalagi sudah beranak. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengupayakan menutupi kekurangan masing-masing. Allah telah memberikan, Allah telah mempercayakan, sempurnakan. Sempurnakan. Karena suami kita itu adalah milik kita. Ada di antara kita yang mau membuang badannya? Tidak ada. Seburuk apapun badannya, ia akan olah. Ia akan percantik. Begitu juga suami. Seburuk apapun ia, olah ia menjadi yang bagus. Menjadi orang yang beragama. Menggagi orang yang kau mencintai. Atau sebaliknya. Sebaliknya. Sekurang ajar apapun istri. Selalai apapun istri, dia adalah istri yang telah dijodohkan oleh Allah. Upayakan untuk perbaiki dirinya. Mudah-mudahan ia menjadi salihah. Dan itu jelas pekerjaan bukan ringan. Pekerjaan yang berat, akan tetapi pekerjaan berat. Jika seandainya diniatkan dengan ikhlas dan kemauan yang keras, insyaAllah ta'ala Allah akan memberikan taufiq. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, mungkin karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin hanya satu atau pertanyaan, walaupun banyak SMS yang masuk, yang kira-kira saya jawab nanti habis ini tanyakan Pak Ibnu aja atau saya, yang kira-kira sesuai dengan tema pada malam hari ini mungkin dijawab oleh Ustaz. Karena juga Ustaz tadi pagi di HFM, siang di Masjid Sabilun aja memberikan kajian, jadi mungkin karena kelelahan mungkin kita hanya menjawab satu pertanyaan lagi, yaitu datangnya dari mana nih, gak usah saya sebutkan namanya, SMS-nya. Ustaz, bagaimana cara bersikap sabar dan ikhlas karena Allah, bukan karena paksaan lingkungan kerja dan perusahaan kita pada saat kita bekerja? Ya, pertama, bersabar di lingkungan kerja bukan karena terpaksa. Yang harus kita lakukan, bahwa bekerja ini untuk taat kepada Allah. Bekerja ini untuk taat kepada Allah. Niatkan bahwa itu untuk Allah. Ya Allah, saya berangkat sekarang ini, pagi ini, dalam keadaan redha kepadamu, redha kepada Rasulmu, redha kepada agamamu yang kau turunkan kepada Rasulmu. Ikhlaskan saya untuk bekerja. Letih saya ini, jadikan ia menjadi pahala. Niatkan dahulu untuk Allah. Dan yang kedua, pahami bahwa rezeki yang Allah berikan itu, itu harus dicari dengan usaha. Rezeki itu dengan usaha, tidak akan mungkin rezeki tidak dengan usaha. Maka berusahalah sambil bertawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, pahami bahwa daerah dan lingkungan kita mencari rezeki ini adalah sarana, dia bukanlah segala-galanya. Dan pahami pula bahwa kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dalam mencari rezeki. Dalam artian, jangan menyangka bahwa tempat kerja kita ini adalah hidup mati kita. Sehingga ketika terjadi apa-apa kita stres, itu tidak boleh. Sama halnya dengan burung yang sudah terbiasa di dalam sangkar. Ketika diletakkan di dalam sangkar, setahun, dua tahun, itu dia tidak terbiasa lagi keluar. Padahal rezeki Allah Subhanahu wa taala itu luas. Kalau seandainya tidak ada di sini, ada di sana. Kalau seandainya tidak menjadi karyawan, bisa menjadi wira swasta. Pahamkan itu. Jadi, jadilah hamba Allah yang bebas. Jangan terkekang. Dan berusahalah bekerja dengan semangat dan kemauan yang tinggi. Semangat dalam artian, seseorang itu akan merasa ringan di dalam bekerja jika seandainya ia suka dengan pekerjaannya tersebut. Dia memang suka. Hari-harinya memang ia suka itu. Kalau seandainya memang ia suka membaca, maka ia menjual buku, itu sebanding. Jadi, kenapa engkau jual buku? Karena saya suka membaca. Maka dia suka. Kalau seandainya ia membuat kue, memang suka membuat kue, maka buka kantin atau catering juga bagus. Karena ia suka membuat kue. Makanan yang dimakan oleh orang dari hasil masakannya tersebut, kemudian orang tersebut memuji, datang kebahagiaan padanya. Jadi bekerjalah dengan kesukaan. Dan musibah di atas musibah, jika seandainya kita bekerja, kita tidak suka dengan pekerjaan tersebut. Jadi sukai pekerjaan tersebut. Kemudian bekerjalah dengan profesional. Profesional. Karena tidak ada jalan lain bagi kita kecuali memprofesionalkan pekerjaan. Kalau begitu-begitu saja, maka pangkat tidak naik-naik, gaji pun tidak naik. Nah, profesionalkan. Sehingga apa? Sehingga, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mencintai suatu amal yang ditelatenkan, diprofesionalkan. Kalau seandainya menjadi guru, maka pakarlah dalam mengajar. Kalau seandainya menjadi karyawan, bersungguh-sungguhlah di dalam bekerja. Itu yang saya maksud. Ini mudah-mudahan akan menjadi pendorong untuk bisa kita bersemangat selalu dalam bekerja. Memang pekerjaan yang rutin ini membosankan. Siapa yang bekerja dengan bentuk yang sama bertahun-tahun yang tidak bosan? Bosan. Semua pekerjaan itu membosankan. Anda sangka bahwa Anda keluar dari tempat ini juga Anda akan berbahagia? Tidak, belum tentu. Pekerjaan yang rutin membosankan. Maka hiburlah diri dengan sesuatu hal yang dapat meringankan hal itu. Bagaimana maksudnya? Kalau seandainya Anda sudah letih dari pekerjaan, cobalah membuat refreshing. Refreshing bukan berarti berjalan-jalan ke mall, tidak. Akan tetapi cobalah lihat keindahan alam. Cobalah baca buku. Dalami Al-Quran dan Hadis, niscaya Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Ah, jadi refreshingkan badan, diri. Bersafar, atau mungkin mengumpulkan harta, uang, gaji untuk besok pulang kampung, atau mungkin menyusun agenda untuk bersosial, berkhidmat kepada tempat lain, atau semacamnya. Cobalah merubah keadaan, merubah situasi dan keadaan. Nah, atau juga kalau seandainya bosan kita, bentuk rumah kamar kita begitu, rubah sekali sebulan atau semacamnya. Sesungguhnya itu dapat meringankan kebosanan dalam melakukan aktivitas yang rutin. Ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu kajian kita, dan sangat bersabarnya antum duduk di sini, Masya Allah, saya sangat puji dan saya syukuri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi telah kita dengarkan kajian daripada Ustaz Ahmad Ali Naro. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil manfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama bagi kehidupan agama kita. Juga kami dari sini mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz.